Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari bab yang ke-8 ini. 8 atau ke-9? 8 ya. Bab melahap berkah kepada pohon, batu ataukah yang selainnya. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke hadis terakhir yang beliau sebutkan di dalam bab ini, yaitu hadis Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Wa liyatafaddal akhuna al-ustadz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Waqid Al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه قال الشارح حفظه الله تعالى أبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف صحابي مشهور مات سنة 68 من الهجرة وله 85 سنة حنين واد يقع شرقي مكة بينه وبينها بضعة عشر ميلا قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن حدثاء عهد بكفر قريب عهدنا بالكفر يعكفون يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها ينوطون بها أسلحتهم يعلقونها عليها للبركة أنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح لأجل التبرك اجعل لنا ذات أنواط سألوه أن يجعل لهم مثلها الله أكبر أجل وأعظم صيغة تعجب السنن بضم السين الطرق أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن الخليل عليهم الصلاة والسلام سنن من كان قبلكم بضم السين طرقهم ويجوز فتح السين بمعنى طريقهم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنا بواقت الليثي dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha wa 'ahdin bi kufr. Kami ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain melakukan peperangan jihad melawan kabilah Hawazin dan kami di saat itu baru saja masuk Islam. Baik, pada ucapan Abi Waqid Al-Laitsi, kami baru saja masuk Islam saat itu perlu diketahui bahwa Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu beliau Islam pada tahun tersebut, yaitu pada tahun 8 Hijriah, karena perang Hunain itu terjadi kata para ulama pada bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Hunain nama sebuah lembah yang berada antara Mekah dan Taif, dan dia ke arah timur Mekah, ya, dari Mekah lebih dari 10 mil. Sebab terjadi peperangan Hunain ini disebutkan oleh para ulama yaitu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan izin Allah Jalla wa'ala telah menaklukkan dan mengambil kembali Mekah dari tangan-tangan kaum musyrikin yang telah mengotori dan kesyirikan dan kebedaan serta maksiat, maka kabilah Hawazin yang tidak jauh dari Mekah khawatir bahwa Nabi SAW juga akan datang memerangi mereka. Maka mereka ingin menjemput bola. Mereka pun mengumpulkan pasukan dan melakukan persiapan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menjemput bola tersebut sebelum mereka bergerak. Ya. Para ulama ada yang mengeluarkan pelajaran dari sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut dalam dunia strategi perang dan terkhususnya kepada para pemimpin, yaitu agar seorang pemimpin kaum muslimin yang memimpin negara Islam apabila mengetahui musuh-musuh Islam ingin melakukan pergerakan yang membahayakan muslimin, agar dia langsung menghalangi mereka atau mengambil suatu sikap atau tindakan yang menghentikan mereka dan menyelamatkan kaum muslimin dari mara bahaya yang mereka inginkan. Sebagaimana dalam kejadian Hunain ini, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dan mengetahui bahwa kabilah Hawazin dari daerah Hunain ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerangi mereka sebelum mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka pun bersiap-siap dan mengumpulkan pasukan untuk bela diri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka Nabi pun memerangi mereka sebelum mereka melakukan pergerakan. Nabi tidak menunda nunda dan tidak mengakhirkan perang tersebut. Inilah yang disebut dengan perang Hunain. Nah, Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa dalam perang tersebut beliau ikut serta bersama beberapa sahabat lainnya yang mereka baru masuk Islam saat itu. Kenapa beliau perlu menyampaikan bahwa diri beliau dan beberapa orang yang bersama beliau saat itu baru masuk Islam? Kata Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, karena beliau ingin menjelaskan alasan atau uzur kenapa beliau mengeluarkan statement berikut ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita memaklumi dan memberikan uzur kepada beliau yang meminta permintaan berikut ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Walil musyrikin sidratun yaqufuna 'indaha wa yanutuna biha asnihatahum yuqalu laha dhatu anwaq. Dan di saat itu kaum musyrikin, yakni yang ada di perang Hunain, di Hunain, mereka memiliki pohon bidara keramat. Ya, sebenarnya bukan keramat, tetapi dianggap keramat oleh mereka. Yaqufuna 'indaha, mereka beriktikaf. Iktikaf secara etimologi artinya adalah luzumu syai, atau luzumul makan, menetap di suatu tempat. Mereka tidur di situ, duduk-duduk, menetap di situ dengan melakukan ibadah ataukah ibadah zikir ataukah yang lainnya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon bidara yang mereka anggap keramat tersebut. Pohon bidara tersebut diberikan nama Zatu Anwaq, pohon yang memiliki banyak gantungan, karena memang pada pohon gantungan senjata mereka kaum musyrikin ataukah yang lainnya, seperti sebagian pohon yang dikeramatkan oleh sebagian orang yang mengaku Islam. Mereka gantungkan kain-kain suci, kain-kain warna putih. Ada enggak di Papua seperti itu, Akhi Basrum? Hah? Pohon-pohon keramat diikatkan di pohon tersebut, kain-kain putih, nama-nama orang, hah? Adakah di Papua? Ada, Ustaz. Masya Allah. Ada, Ustaz. Allahul Musta'an. Ya. Ya. Banyak, ya. Di tengah-tengah masyarakat kita yang melakukan demikian. Maka Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menerangkan, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain tersebut, kami melihat ada pohon bidara yang dianggap keramat oleh kaum musyrikin. Mereka beriktikaf di sisi pohon tersebut dan menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon tersebut. Karena kami baru masuk Islam saat itu, maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat. Wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon keramat yang dapat kami gantungkan senjata-senjata kami di pohon tersebut, sebagaimana kaum musyrikin memilikinya, kami juga punya. Tetapi ucapan beliau ini telah beliau sampaikan uzurnya sebelumnya, karena beliau menyampaikan hadis ini tentunya setelah kejadian mungkin di masa para sahabat, setelah Nabi wafat ataukah sebelum Nabi wafat. Wallahu a'lam. Maka kita perlu memaklumi kenapa beliau dan beberapa sahabat meminta hal ini kepada Nabi, karena mereka baru saja masuk Islam, akidah mereka belum seperti keumuman para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, yang telah paham akidah, yang telah memahami tauhid dengan pemahaman yang kuat dan dalam, mendengar permintaan mereka yang baru masuk Islam tersebut. Dan mereka adalah para sahabat beliau yang datang bersama Nabi dengan tujuan yang cukup mulia, yaitu berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum musyrikin. Dan mereka pun baru masuk Islam. Berapa alasan yang ada pada mereka yang tepat untuk dimaklumi dan agar mereka tidak ditanggapi dengan tegas karena ucapan dan permintaan mereka ini? Banyak diantaranya mereka baru masuk Islam, ya kan? Yang kedua, mereka bersama Nabi untuk kepentingan Islam, untuk menjaga Nabi, untuk membela Nabi, berjihad bersama pedang-pedang mereka. Ini uzur lain ya, untuk tidak disikapi dengan keras atau tegas. Yang ketiga, di tangan mereka ada pedang-pedang, ada senjata. Dan dapat kita ketahui bagaimana bahayanya seorang komandan memarahi anak buahnya, pasukannya, prajuritnya, dan mereka sedang di medan tempur. Itu komandan bisa-bisa ya kena peluru nyasar anak buahnya di lapangan kalau dia suka marah-marah sama mereka. Tetapi faktor-faktor tersebut atau hal-hal tersebut tidak membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak mengingkari ucapan permintaan mereka yang syirik tersebut. Maka Nabi langsung menyatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, innaha sunan. Ini merupakan kebiasaan umat-umat terdahulu, musuh para nabi dan para rasul. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa qala ta'ala kama qala ta'ala ij'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qaumun tajhalun. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh ucapan kalian ini seperti ucapan anak-anaknya Israel. Israel nama lain ya, Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Bani Israel artinya anak keturunan ya Ya'qub. Ya, karena Ya'qub ini memiliki keturunan yang cukup ramai, yang cukup banyak, dan mereka berada di Syam. Karena Ya'qub anaknya Ishaq, Ishaq bin Ibrahim, ibunda Ishaq namanya siapa? Akhi Basrum. Siapa nama ibunya Ishaq alaihi salam? Akhi Basrum. Nama ibunda Nabi Ishaq. Siapa namanya? Sarah. Ahsan. Sarah berada di Syam. Sementara ibunda Nabi Ismail alaihi salam Hajar berada di Mekah. Nah, seluruh para nabi dan para rasul yang Allah utus kepada Bani Israel itu merupakan anak keturunan ya Yakub, dan seluruh yang tinggal di Syam saat itu, Yahudi dan Nasara ahlul kitab, mereka merupakan anak keturunan ya Yakub. Maka mereka disebut Banu Israel atau dengan kasrah Bani Israel, anak keturunan Israel. Israel nama lain ya Yakub. Kenapa saya berikan perhatian dalam hal ini? Karena para ulama mengingatkan kita bahwa kalau kita marah kepada Yahudi yang membantai kaum muslimin di Syam saat ini, jangan kita katakan laknat Allah kepada Israel, laknat Allah kepada Israel. Ini secara tidak langsung kita melaknat Nabi Ya'qub alaihi salam. Karena Israel nama lain Nabi Ya'qub. Ini pentingnya ilmu dalam berucap. Mereka bukan Israel, mereka Banu Israel, orang-orang yang berketurunan kepada Nabi Ya'qub, dan mereka Yahud. Kalau kita murka, cukup kita katakan semoga Allah melaknat dan mengutuk Yahudi yang membantai saudara-saudara kita kaum muslimin di Syam. Jangan katakan Israel, karena Israel nama lain Nabi Ya'qub. Laknat kepada Israel adalah laknat kepada Nabi Ya'qub, karena Israel adalah Ya'qub dan Ya'qub adalah Israel. Oleh karena tidak pernah ada penyebutan Israel untuk Yahudi dalam Al-Quran dan Hadis. Yang ada adalah Banu Israel, Bani Israel, anak keturunan Ya'qub. Jelas? Taib. Qalat Banu Israel, ucapan kalian ini sama persis dengan ucapan anak keturunan Ya'qub, Yahudi, kepada Nabi Musa alaihi salam, tatkala mereka telah diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari Fir'aun dan bala tentaranya, setelah Allah membelah laut untuk mereka dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentara di dalamnya. Setelah itu mereka melihat ada suatu kaum yang menyembah seekor anak sapi. Mereka pun berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan juga untuk kami sebuah sesembahan yang disembah secara terlihat selain Allah sebagaimana mereka memiliki. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, bahwa segala sesuatu, baik manusia dari kalangan nabi, malaikat, benda mati, hewan, apabila diperuntukkan kepadanya salah satu dari ibadah, maka hak sesuatu tersebut telah diangkat sebagai ilah. Ini merupakan pengertian yang telah dipahami oleh orang-orang Arab di masa itu. Ini pembantah orang-orang yang menyatakan kami tidak menuhankan kuburan. Iya. Kita katakan, kapan saja seorang memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, maka dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai sesembahan. Oleh karenanya, tatkala Nabi berdakwah kepada Tauhid dan mengajak kaum musyrikin mengucapkan La ilaha illallah, mereka menyatakan aja'alal alihata ilahan wahida. In hadza syai' la syai'un ujab. Apakah Muhammad ingin menjadikan seluruh sesembahan ini? Mereka katakan apa? Seluruh sesembahan barat di sana ada yang batu mereka keramatkan, pohon mereka keramatkan, kuburan mereka keramatkan, dan mereka tidak sujud atau rukuk semuanya, tetapi hanya sekedar melahap berkah. Ada yang berdoa di situ atau beribadah di situ dengan apa lebih berkah, ya. Tapi mereka katakan semua sesembahan kita ini harus kita tinggalkan dan kita hanya menyembah satu ilah. Ini sesuatunya aneh. Ini pengertian yang perlu dipahami, karena Ahlul Kalam, kata Syekh Salih As-Sindi dalam pelajaran Kashfus Syubhat, mereka memberikan pengertian bahwa ilah itu, sesuatu itu telah dijadikan ilah, telah dijadikan sesembahan tatkala seorang berkeyakinan padanya seluruh kesempurnaan. Selama dia belum meyakininya memiliki seluruh kesempurnaan dari berbagai sisi, maka dia belum menuhankannya. Maka ini kekeliruan yang tidak diinginkan oleh orang Arab dengan kata ilah. Al-ilah wal ma'bud, jangan tambahkan kata-kata lain. Segala sesuatu yang diperuntukkan kepadanya ibadah, maka dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai sesembahan. Apakah dia menamakannya sebagai wali, ya, tengku, abati, orang saleh, sekedar tawasul, syafa'ah, ataukah ziarah kubra. Selama yang ia palingkan kepada sesuatu itu adalah ibadah, yang itu merupakan murni haknya Allah Jalla wa'ala, maka sungguh dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai ilah. Qala innakum qawmun tajhalun. Musa pun menjawab permintaan mereka tersebut, sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang jahil. Ini menerangkan kepada kita bahwa merupakan sebab utama manusia jatuh ke dalam kesyirikan dan penyimpangan akidah adalah kebodohan. Dan sejahat-jahat manusia di dunia ini, dan seburuk-buruknya manusia di dunia ini, tidak mau dikatakan bodoh. Ya, ini menerangkan kepada kita kehinaan, kebodohan. Sebagaimana setiap orang yang sebodoh-bodoh orang di dunia ini, pasti dia ingin dikatakan orang yang berilmu. Itu menunjukkan keindahan ilmu. Ini salah satu ucapan sebagian ulama salaf yang menyatakan, kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man laysa fi, wa kafa bil jahli zamman aw syarran an yatabarra'a minhu man kana fi. Cukup sebagai bukti bahwa ilmu itu mulia, di mana banyak orang yang mengaku berilmu padahal dia tidak punya ilmu, dan cukup sebagai bukti bahwa kebodohan itu sesuatu yang hina dan jelek, di mana banyak orang berlepas diri dari kebodohan padahal dia berada di dalamnya. Ya, semoga Allah Jalla wa Ala mengangkat dan membersihkan kita dari kebodohan. Setelah Nabi menyampaikan demikian, kemudian Nabi mengkabarkan sebuah berita terkait umat ini. La tarkabunna sanana, boleh dibaca sanana dengan fathah sin, maka dia mufrad. Boleh juga dibaca dengan sunana, maka dia jamak dari kata sunnah, tariqah. La tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh akan ada dari umat ini yang mengikuti dan memelihara kebiasaan-kebiasaan umat-umat sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau. Baik, berikut ini makna hadis secara global dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala al-ma'na al-ijmali li hadis yukhbiru Abu Waqid 'an waqi'atin fiha 'ajabun wa maw'izah wa hiya annahum ghazaw ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qabilat Hawazin wa kana dukhuluhum fil Islam qariban fa khafiya 'alaihim amru asy-syirk. فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعظيما لله وتعجبا من هذه المقالة وأخبر أن هذه المقالة تشبه مقالة قوم موسى له لما رأوا من يعبد الأصنام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وأن هذا جريان على طريقتهم ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريق اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. معنى حديث di atas secara global adalah sahabat yang mulia Abi Waqid Al-Laitsi memberitahukan kepada kita tentang sebuah kejadian yang aneh dan dapat dijadikan sebagai pelajaran, yaitu beliau dan selain beliau ikut serta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kabilah Hawazin, dan mereka baru saja masuk Islam saat itu sehingga banyak hal-hal yang itu syirik masih terkaburkan bagi mereka. Mereka pun melihat kaum musyrikin dalam peperangan tersebut bertabarruk, melahap berkah kepada sebuah pohon yang mereka anggap keramat. Setelah mereka melihatnya, mereka pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi juga membuatkan untuk mereka sebuah pohon keramat. Nah. Fakabbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istinkara. Nabi pun bertakbir, Allahu akbar. Tapi ingat, Nabi bertakbir Allahu akbar bukan sedang demo, ya. Nabi bertakbir Allahu akbar sambil lempar masjid. Enggak. Nabi mengucapkan Allahu Akbar bukan sedang mempersekusi orang yang sedang belajar dalam masjid. Yeah. Tetapi Nabi mengucapkan Allahu Akbar untuk menegakkan tauhid dan membasmi syirik. Yeah. Pada hari ini sebagian orang bertakbir justru melakukan sebaliknya. Bertakbir untuk menegakkan syirik dan membasmi tauhid. Ya. Yeah. Padahal ucapan Allahu Akbar yang mereka ucapkan sendiri bertentangan dengan sikap yang sedang mereka lakukan. Di sini Nabi mengucapkan Allahu Akbar istingkaran sebagai bentuk pengingkaran terhadap ucapan beberapa sahabatnya tadi yang mengandung kesyirikan. Tetapi ingat, mereka baru meminta, belum melakukan. Maka mereka belum melakukan kesyirikan. Baru meminta karena menganggap itu hal yang baik. Wa ta'ziman lillah. Sebab yang kedua, Nabi bertakbir demikian sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Yang ketiga, wa ta'ajuban min hadhil maqalah, karena Nabi kaget. Kok bisa ucapan ini keluar dari sahabatnya yang sedang bersama beliau menegakkan jihad melawan kaum musyrikin. Tetapi Abi Waqid telah menerangkan kepada kita sebab beliau dan beberapa yang bersama beliau berkata demikian karena mereka baru masuk Islam. Nah. Wa akhbara an hadhihi al-maqalah, Nabi pun menyampaikan kepada mereka bahwa ucapan mereka ini sama persis dengan ucapan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa tatkala mereka melihat ada suatu kaum yang menyembah patung, ya, menyembah seekor anak sapi. Mereka berkata kepada Musa, "Wahai Musa, buatkan juga untuk kami sebuah ilah, sesembahan yang kami sembah selain Allah secara terlihat sebagaimana mereka memilikinya." Kemudian Nabi menyampaikan bahwa ini merupakan kebiasaan mereka Bani Israel, kebiasaan Yahudi. Jadi yang suka-suka mengkeramatkan pohon, kuburan, itu asal-usulnya Yahudi. Itu kebiasaan Yahudi, bukan kebiasaan kaum muslimin. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi ini. Bukan dari Wahabi. Nabi memberitakan kepada kita bahwa merupakan kebiasaan Yahudi umat Nabi Musa, ya, yang menyimpang dari ajaran Nabi Musa adalah suka mengkeramatkan pepohonan, suka mengkeramatkan tempat, melahap berkah kepada sesuatu. Itu merupakan kebiasaan mereka. Tsumma akhbara anna hadhil ummah satattabi'u tariqal yahud wan nasara. Kemudian Nabi juga memberitakan di dalam hadis ini bahwa dari umat Islam ini akan ada yang selalu mengikuti orang Yahud dan Nasara dalam hal ini. Dan apa yang Nabi beritakan memang benar ada, dan kita lihat betapa banyak sekarang orang-orang mengaku Islam tapi melahap berkah kepada pohon yang dianggap keramat. Ini pohon dahulunya ada aulia fulan duduk di sini. Semenjak beliau duduk di sini, pohon ini yang dulunya kering kerontang menjadi hijau kembali dan mengeluarkan buah-buahan. Macam cerita di buku Harry Potter saja. Allahul musta'an. Tapi dipercaya oleh sebagian orang. Dulu sawah di sini setiap tahun kena hama, jarang sekali menghasilkan padi bagus. Begitu aulia itu dikuburkan di bawah pohon ini, di tengah-tengah sawah ini, tak bertahun-tahun sudah panen padi di sini menghasilkan hasil yang bagus. Sudah sekian lama tidak terkena hama. Maka mereka pun berbondong-bondong ke kuburan tersebut atau ke pohon tersebut, menyembelih di sana. Ada yang mengikat kain putih di sana, ada yang bernazar di sana, ada yang bersumpah di sana, ada yang mengambil perjanjian suci lah dan yang sebagainya. Itu merupakan kebiasaan Yahudi dan Nasara yang Nabi peringatkan kepada para sahabatnya. Innahas sunan, itu kebiasaan Yahudi dan Nasara. Hadis Tirmidzi dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Nabi memperingatkan ini agar kaum muslimin menjauhi perbuatan tersebut dan sebagai bentuk celaan dari beliau. Baik, berikut ini munasabatul hadis lil bab. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. Nah, hadis ini disebutkan dalam bab ini karena hadis ini menerangkan kepada kita bahwa melahap berkah kepada pohon dan selainnya merupakan bentuk syirik dan telah menjadikan pohon tersebut sebagai ilah bersama Allah Jalla wa'ala. Syirik tersebut menjadi syirik besar apabila dia berkeyakinan pohon yang dia keramatkan tersebut dapat mendatangkan kebaikan ataukah kemudaratan dengan sendirinya, dan bisa menjadi syirik kecil tatkala dia hanya menjadikan pohon tersebut sebagai sebab keberkahan, sebab mendatangkan kebaikan, sebab dia akan selamat dari kejelekan. Maka itu syirik kecil, dan syirik kecil sekecil apapun dia tetapi dia lebih besar dan lebih keji di sisi Allah daripada dosa-dosa maksiat. Lebih keji syirik kecil daripada dosa zina, membunuh, riba dan dosa-dosa besar lainnya secara jumlah. Nah, berikut ini beberapa faedah dari hadis di atas. Nah, tafadhal. Ma yustafadu min al-hadis al-awwal anna at-tabarruk bil ashjari syirkun wa mithluha al-ahjar wa ghayruha. Faedah pertama, dan ini faedah inti dan merupakan syahid untuk bab ini, bahwa melahap berkah kepada pohon merupakan syirik. Serupa dengan pohon adalah bebatu-batuan seperti Al-Lata dengan takhfif adalah sebuah batu keramat, ya, di sisi kaum musyrikin karena mereka menganggap dulu ada orang saleh yang sangat dermawan ketika dan suka membagi-bagikan adonan roti kepada jamaah haji, dan dia mengadon rotinya tersebut di atas batu tersebut. Begitu dia meninggal, mereka itikaf di atas kuburannya dan juga beritikaf dan mengkeramatkan batunya tersebut. Nah, ya. Jadi itu merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah dan merupakan syirik. Baik. Dan telah kita terangkan pada pertemuan yang lalu definisi berkah dan macam-macam hal yang diberkahi, dan hanya Allah yang mampu memberkahi sesuatu, dan sesuatu itu diketahui berkah dari syar'i. Maka barang siapa yang menganggap keberkahan sesuatu tanpa dalil syar'i kemudian dia pun melahap berkah padanya, maka ini adalah perbuatan syirik tatkala syar'i tidak menjadikannya sebagai tempat yang berkah dan dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syar'i. Karena telah kita sebutkan di sana khusus mereka para nabi dan para rasul, keberkahan pada mereka adalah keberkahan yang hissiyah dan keberkahan yang ma'nawiyah, sehingga tidak mengapa tubuh dilahap berkah dari air keringat mereka, rambut mereka, jasad mereka, bekas air wudhu mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Ini jawaban kepada orang yang menyatakan, kenapa kalian tidak boleh, tidak membolehkan melahap berkah pada kuburan wali, kepada tempat keramat ini dan itu, padahal para sahabat saja melahap berkah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita jawab, itu khusus pada diri Nabi SAW. Oleh karenanya mereka tidak pernah melahap berkah kepada pintu rumah Nabi, yang itu bukan dari jasad Nabi, padahal Nabi masih hidup saat itu. Yang mereka simpan rambut beliau, tapi pintu rumah Nabi tidak pernah mereka simpan. Atap rumah Nabi mereka lahap berkah pada yang tidak, sekalipun Nabi masih hidup saat itu. Dan setelah Nabi meninggal, kata para ulama, tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang melahap berkah kepada Abu Bakar dengan cara mengelus-elus badan beliau, ya, dengan mencium-cium tangannya bolak-balik, sampai lutut-lututnya, dengan keyakinan akan ada berkah, atau bekas air minum Abu Bakar diperebutkan sampai mereka hampir saling bunuh, membunuh antara satu sama yang lain. Tidak, ya, mereka melahap berkah pada sendal Abu Bakar, kepada imamah Abu Bakar, kepada pedang Abu Bakar, bekas air wudhu Abu Bakar. Tidak. Adakah yang lebih karamah, lebih hebat karamahnya daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat Nabi SAW hari ini dibandingkan orang-orang hari ini? Bahkan empat imam mazhab saja, tidak ada yang datang kepada Imam Syafi'i tujuan utamanya melahap berkah Imam Syafi'i. Enggak. Mereka datang ke majlis Imam Syafi'i untuk mendengar hadis, fikih, akidah. Bukan untuk mencium lutut Imam Syafi'i. Bukan untuk memperoleh air bekas minum Imam Syafi'i. Nah, tapi itulah kebodohan, ya, dari terhadap masalah akidah. Terkadang perbuatan-perbuatan yang itu merupakan simbol kehinaan. Justru yang melakukannya orang-orang yang dimuliakan dan dianggap orang yang memiliki pengetahuan yang dalam, ya, seorang yang hebat dan berpendidikan. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Nah, yang kedua, أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أن لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ما شاء الله. Ini faedah mesti dicatat dengan tinta emas. Faedah yang kedua ini. Dan ini merupakan manhaj yang harus dipegang oleh setiap muslim dan muslimah dalam menuntut ilmu agama. Karena dengan manhaj yang beliau sebutkan yang kedua ini, berikut ini, seorang akan terjaga dari penyimpangan di dalam menuntut ilmu agama. Apa kata beliau? Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa orang yang baru berpindah dari kebatilan, dari kebatilan yang memang dari luar Islam, ataukah dari akidah-akidah yang menyimpang dan tidak membatalkan Islamnya, dari akidah Asy'ariyah, dari akidah-akidah lainnya, ya, yang menyelisih akidah as-salaf, ya. Orang yang baru berpindah dari kebatilan, yang dahulunya dia sudah terbiasa dengan kebatilan tersebut, sangat besar kemungkinan, ya, atau tidak dapat seorang merasa aman 100% bahwa di hatinya tidak ada lagi penyimpangan atau kebatilan tersebut yang tersisa. Ya, la yu'man. Jangan merasa aman dari penyimpangan yang dahulunya dia telah terbiasa dengannya. Oleh karenanya para ulama menyatakan, andai kata ada orang yang bertobat dari kebid'ahan, seorang da'i, seorang ustaz, seorang syekh, taubat. Tetapi dia dulu syekh di atas kesesatan, syekh di atas akidah yang rusak, kemudian taubat mengikuti manhajus salaf, seorang enggak boleh belajar langsung sama dia. Kenapa? Karena dia baru berpindah dari akidah yang rusak. Sangat mungkin ketika dia mengajar, walaupun mengajari fikih, ya, karena sekian banyak masalah fikih itu ada kaitan erat dengan perkara akidah. Sampai-sampai di antara ulama ada yang menulis kitab kaitan erat ilmu fikih dengan bab akidah. akan keluar nanti kebatilan-kebatilan yang dahulunya dia berada di atasnya, di hadapan muridnya. Dia sadari ataukah tidak? Dengan unsur sengaja ataukah tidak? Apalagi setelah dia bertaubat dari akidah yang lurus tersebut, dia belum belajar tentang akidah yang lurus kepada ulama yang lurus akidahnya. Ini padahal udah taubat dari agama kesyirikan dan kebid'ahan dan belajar sama Nabi. Bukan tanggung-tanggung gurunya, tapi karena baru, terkadang keluar dari darinya ucapan-ucapan yang batil yang dahulunya ideologi tersebut adalah ideologi dia. Apalagi orang yang bertobat dari akidah yang rusak kemudian belum mempelajarinya. Oleh karena ya, para ulama menyebutkan bahwa merupakan bentuk penjagaan dan cara menjaga akidah dari penyimpangan adalah tidak mempelajari akidah kepada orang yang belum duduk bersimpuh di hadapan guru yang memiliki akidah yang lurus. Walaupun dia ngajar akidah, misalkan ada orang ngajar akidah, kitab tauhid, masya Allah, nawaqidul Islam, ya, al-usul thalatha, lumatul i'tiqal, al-qawaidul muslah, akidah wasitiyah, apalagi akidah at-tahawiyah. Dia memang nahunya bagus, ya, bisa baca kitab benar nahunya, tapi dia belum pernah belajar kepada guru-guru yang telah mengajarkan kepada dia akidah yang lurus tersebut dari kalangan guru-guru yang berada di atas akidah yang lurus. Jangan sekali-kali engkau korbankan akidahmu. Karena tidak kata para ulama, faqidu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki sesuatu enggak akan mampu memberikan sesuatu itu. Dia belum pernah belajar akidah. Bagaimana dia bisa memberikan akidah yang lurus kepada murid-muridnya? Kecuali ya, dia sudah mempelajarinya kepada guru-guru yang selamat akidahnya. Karena untuk belajar akidah ini tidak bercukup dengan modal ilmu nahu. Dia punya nahu baca sendiri. Nggak bisa. Sangat keliru. Ya, sangat banyak kekeliruan yang akan membuat dia jatuh ke dalamnya ketika mengambil kesimpulan-kesimpulan tertentu terkait terkhususli dalam bab asma wa sifat, dan terlebih lagi dalam bab bantahan para ulama terkait syubhat-syubhat ahlul bidah dalam bab asma wa sifat. Naam. Ya. Ini merupakan sikap kehati-hatian kita terhadap akidah kita, bukan sebagai sikap yang kaku. Ya. Barakallahu fik. Faedah yang ketiga, أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها. نعم. Sebab patung-patung atau berhala-berhala itu disembah selain Allah dengan diberikan atau dipalingkan ibadah kepadanya, sebabnya adalah pengagungan dan iktikaf serta tabarruk melahap berkah padanya. Artinya, kapan seorang mengagungkan suatu patung seperti pengagungan dia kepada Allah Jalla wa'ala, dia dengan khasyah, dengan khauf, dengan tawakalnya seperti tawakal kepada Allah, ini merupakan syirik besar. Atau menganggap patung tersebut merupakan sebab dia akan dekat kepada Allah, dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan selamat dari kejelekan, dia beriktikaf di patung tersebut dan melahap berkah kepadanya, pada hakikatnya dia telah menyembah patung tersebut walaupun dia tidak menamakannya sebagai sesembahan yang disembah selain Allah. Nah, sebab dia telah dikatakan telah beribadah kepada patung tersebut karena pengakuan itikaf dan karena dia melahap berkah pada patung tersebut ataukah selain patung. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu kaidah al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa'adama, hukum itu berputar pada ilatnya. Jika ilatnya sama, maka hukumnya sama. Illah alasan kaum musyrikin mendatangi tempat-tempat keramat, apakah itu pohon, batu, kuburan, ya, alat, ataukah yang lainnya. Illahnya adalah untuk bertawasul, cari syafaat, agar mendapatkan keberkahan, agar ya mendekatkan diri mereka kepada Allah. maka barang siapa yang melakukannya kepada kuburan ataukah yang lainnya memiliki hukum yang sama, sawa bisawa. Ya, al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa'adama. Nah, faedah yang berikutnya. Rabi' anna al-ihsan al-insana qad yastahsinu syai'an yadhunnuhu yuqarribuhu ila Allah wa huwa yub'iduhu 'an. Baik, faedah yang keempat, bahwa terkadang seseorang menganggap baiknya sesuatu, dia mengira sesuatu yang dia anggap baik tersebut dapat mendekatkan dia kepada Allah, padahal pada hakikatnya sesuatu itu justru dapat menjauhkan ia dari Allah. Apa contohnya? Ya, dalam hadis di atas udah jelas ini faedah dari hadis di atas. Contohnya udah pasti yang di hadis di atas tadi. Contoh yang lainnya apa jamaah? Musik. Betapa banyak orang menganggap musik, nyanyian itu baik dan dapat mendekatkan dia kepada Allah dengan alasan, oh ini bukan nyanyian, ini kasidah. Kita katakan al-ibrah bil haqa'iq wa laysat bil asma. Yang menjadi patokan kita dalam menilai sesuatu adalah hakikatnya, bukan penamaannya. Silakan Anda namakan itu wirid kah, zikir pagi petang kah, selama itu musik, nyanyian, tetap musik haram. Walaupun Anda kasih nama kasidah syar'i, atau bahkan Anda menamakannya zikir pagi petang sebulan sekali, terserah. Al-ibrah bil haqa'iq wa laysat bil asma. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan faedah indah dari kitab beliau I'anatul Mustafid ketika mensyarah bab ini, yang layak ditulis dengan tinta emas dari Sorong, Basrumah. Kata beliau, fihi dalilun ala wujubir ruju' ila al-kitab wa sunnah fi umuril ibadah wa anna al-insan la ya'malu bistihsanatihi aw bistihsanati ghairihi li'anna ar-ruju' ila al-kitab wa sunnah. Naam, la budda an ar-ruju' ila al-kitab wa sunnah wa hadha yadullu ala anna al-ibadah tawqifiyyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini merupakan dalil, hadis Abi Waqid di atas adalah dalil yang menerangkan kepada kita wajibnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam perkara ibadah. Karena dan dalil bahwa seorang itu tidak boleh beramal melakukan suatu ibadah karena anggapan baik dari dirinya ataukah orang lain. Menurut saya ini baik, menurut ayahanda saya itu baik, menurut ayahanda saya itu tidak baik. Emangnya lo siapa? Enak aja lo ngomong menurut saya, menurut saya. Iya, menurut bapak gua, menurut bapak saya, memang bapak Anda siapa? Para sahabat aja enggak berani menyatakan menurut saya, menurut bapak saya, ini ibadah yang bagus, apalagi bapak kita. Yang terkadang mungkin ikra pun enggak tamat. Ini buktinya. Ketika Abi Waqid Al-Laitsi dan beberapa sahabat lainnya yang baru masuk Islam menganggap itu baik, dan mereka mengira sesuatu yang mereka anggap itu baik dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah, maka Nabi, mereka pun meminta kepada Nabi untuk membuatnya untuk mereka. Maka Nabi pun mengingkarinya dan bertakbir sebagai bentuk pengingkaran terhadap keinginan mereka. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini dalil yang menerangkan kepada kita wajibnya kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam perkara ibadah. Ingin ibadah, tanya dan belajar itu ada anjuran atau tidak dalam agama ini. Walaupun banyak orang menyatakan baik kok ini, bagus kok. Lah, kita bukan kita umat yang beragama dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabatnya. Dan perasaan tidak pernah dijadikan sebagai petunjuk dan landasan dalam beragama, terkhusus dalam bab ibadah oleh Allah dan Rasulnya. Wahada yadullu ala anna al-ibadah tawqifiyah. Dan ini juga menunjukkan bahwa masalah ibadah, perkara ibadah adalah perkara yang tawqifiyah. Apa itu tawqifiyah? Tawqifiyah sesuatu yang mesti dibangun di atas dalil dan Al-Quran. Dari Al-Quran dan hadis. Jangan seorang berijtihad. Ya, ini program saya sudah buat program dengan sebuah istilah cara mendekatkan diri kepada Allah, cara membersihkan diri kepada Allah, maka saya buat ajaran ada tarikat ini untuk kelas ini, tarikat berikutnya untuk kelas ini, tarikat yang berikutnya untuk kelas ini. Ini saya yang buat, jangan kritik-kritik saya. Ini hak saya. Dari mana itu hak Anda? Iya. Anda ingin membuat tarikat, ingin membuat metode berzikir, solat, iktikaf, harus dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Hadis. Tidak boleh seorang beralasan, ini punya saya. Jangan kritik-kritik, ini metode yang saya ciptakan dari orang tua saya dulu, dari Habib Fulan, dari Habib Alan lagi. Ini metode yang kami buat dan saya tambah lagi. Ya, agar ini untuk orang awam. Kalau yang sudah melewati kelas ini, mereka nanti saya naikkan ke kelas ini. Emangnya ini adonan roti? Ya, ditambah garam dikit ya. Yang habis beli makanan di tempat yang udah enak ini. Kayaknya kalau kita inovasi, apa namanya, kita modif, tambah gula dikit lagi, lebih mantap lagi. Saya tambah coklat dikit lagi, biar lebih mantap lagi. Ini agama, bukan jualan makanan. Ya. Kalau mau modif silahkan dalam masalah dunia. Anda punya mobil silahkan modif. Nggak perlu buka surat Al-Baqarah, saya mau modif mobil itu, mau beli pelak warna apa bagusnya. Itu masalah dunia, silahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian, urusan dunia kalian, selama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Silahkan modif. Ente mau modif, mau sepeda motor, mau buat 4 biji ban yang pada orang Jepang udah nyediakan 2 ban ya. Kemudian duanya di atas, duanya di bawah, dan duanya lagi di samping, silahkan modif. Itu masalah dunia. Nggak akan ada yang kami ingkari. Dan kami tidak akan vonis itu bid'ah. Tetapi tatkala agama Allah yang dimodif, dibuat metode-metode tertentu, tarikat-tarikat tertentu untuk mendekatkan manusia kepada Allah, yang metode itu tidak pernah ada dari Nabi SAW. Nabi tidak pernah memberikan petunjuk kepada metode tersebut dengan ucapan, perbuatan, ikrar beliau. Faktor untuk melakukannya ada, tujuan untuk melakukannya ada, dan tiada yang menghalangi Nabi untuk melakukannya selama 23 tahun beliau berdakwah, tetapi beliau tidak melakukannya, maka kita katakan itu bid'ah muhdats, perkara baru, dan bid'ah dalam urusan agama yang harus diingkari dan harus dijauhi. Karena masalah ibadah tauqifiyah harus dibangun di atas dalil. Nah, berikutnya al-khamis أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين وعند التعجب. Masya Allah. Ya, seyogyanya setiap Muslim, kata beliau, yang kelima, mengucapkan Subhanallah atau mengucapkan takbir Allahu Akbar. Kapan? Tatkala dia mendengar sesuatu yang tak pantas dikatakan dalam urusan agama. Jangan kita justru mengeluarkan kata-kata kotor seperti orang yang belum ngaji, kurang inilah, kurang itulah yang keluar dari mulutnya ketika marah. Ucapkan, misalkan kita mendengar si fulan berkata demikian, ucapan yang cukup keji dalam perkara agama, ucapan yang menyimpang dalam agama, katakan Subhanallah, Allahu Akbar. Ini ucapan yang mengeri. Jangan kita mengeluarkan kata-kata layaknya ya orang yang belum belajar ilmu agama. Wa inda ta'ajub, dan juga ketika kagum ataukah kaget. Karena sebagian orang ketika kaget ngomongnya tempe katanya, tahu dan seterusnya. Kata-kata yang tidak menunjukkan dia seorang muslim yang ingat Allah Subhanahu wa taala. Terkejut Allahu Akbar. Terkejut Subhanallah. Sebelum Allah ya mengangkat nama-namanya dan zikir dari muka bumi ini. Karena ketika hari kiamat tegak, itu tegak tatkala nama Allah tidak lagi disebutkan di dunia ini. Lan taquma as-sa'a hatta la yuqala fil ardi Allah. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai datang suatu kaum nama Allah tidak disebutkan lagi di dunia saat itu. Maka pada hari itu Allah runtuhkan langit, Allah hancurkan bumi. Dan Nabi menyatakan la taqumu as-sa'a inna shirara al-khalqi indallahi man tudrikumu as-sa'a wa hum ahya. Manusia yang paling terkutuk, yang paling buruk di sisi Allah adalah mereka ketika hari kiamat terjadi dan mereka masih hidup. Dan Nabi menyatakan hari kiamat tidaklah terjadi hatta la yuqala fil ardi Allah, kecuali tatkala Allah tidak lagi disebut, tidak lagi diingat di dunia ini. Maka hendaknya kita mengucapkan Allahu Akbar atau Subhanallah ketika kaget atau ketika mengingkari suatu ucapan yang tidak layak diucapkan dalam agama. Baik. Berikutnya السادس الاخبار عن وقوع الشرك في هذه الامه وقد وقع. Masyaallah. Dalam hadis ini kita dapat mengambil faedah bahwa Nabi telah mengkabarkan bahwa akan ada dari umat beliau yang jatuh ke dalam syirik. Dan itu telah terjadi. Dan fakta, ya. Ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang beralasan, jangan perlu bahas masalah tauhid syirik, ini negara Islam. Ini provinsi Islam, ini Islam, kami dari dulu lahir dalam keadaan Islam, nenek moyang kami dalam keadaan Islam. Ini terjadi permintaan syirik di sisi Nabi, ya, di lingkungan Nabi terjadi. Ya. Sedang jihad karena mereka baru masuk Islam dan mereka bukan muslim biasa, sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Sahabat. Tetapi karena mereka baru masuk Islam, menerangkan apa? Kalau tidak belajar walaupun lahir dari seorang ulama, ayahnya ulama, ibunya ulama, kakeknya ulama, neneknya ulama, kalau lahirnya, setelah lahirnya enggak belajar, tetap aja bodoh, tetap aja enggak akan berilmu. Karena Nabi udah menggaris kaidah, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bita'allum. Ilmu hanya diperoleh dengan cara belajar. Kalau dia tidak belajar, pasti akan bodoh. Walaupun kedua orang tuanya ulama. Kalau dia bodoh, dia akan jatuh ke dalam kesyirikan. Karena bodoh merupakan sebab utama manusia jatuh ke dalam syirik dan berbagai penyimpangan akidah lainnya sebagaimana dalam hadis ini. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim sebab awal atau sebab terjadi kesyirikan yang pertama kali di muka bumi setelah Nabi Adam adalah kebodohan. Karena kata Abdullah bin Abbas terkait lima nama orang saleh yang disembah selain Allah yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, wa qala la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghuts wa ya'uq wa nasra. Sebab terjadi kesyirikan pada mereka, kata Abdullah bin Abbas, datangnya generasi yang sudah jauh dari ilmu. Wanusia li'il, ilmu akidah, kata para ulama. Fa'ubidat bijal, maka ia pun disembah karena kebodohan. Maka jika kita sayang kepada anak keluarga kita, kita ingin anak keturunan mereka tidak jatuh ke dalam syirik dan akidah, ajarkan mereka ilmu akidah. Andai kata kita harus menjual dunia beserta isinya agar anak kita memahami akidah yang lurus, jual dunia beserta isinya ini, tidak ada nilai sedikit pun demi mempelajari akidah. Jangan kalau untuk belajar bahasa Inggris, ilmu akademik, kita sebagian kita siap jual rumah, jual tanah, jual mobil, bahkan siap mengamankan SK-nya di lembaga-lembaga riba supaya enggak kena banjir demi sekolah akademik anaknya. Demi bahasa Inggris dia rela memanggil seorang guru ke rumahnya, dia gaji dengan gaji yang tinggi. Begitu urusan agama, pelit, malas-malasan, ya, subhanallah. Dikasih guru yang gratis, katanya kalau guru kalau nggak bayar kurang serius kita belajar. Begitu gurunya buat syarat bayar, setiap satu pertemuan bayar sekian. Masa dakwah bayar? Kayaknya enggak ikhlas tuh dakwah. La haula wala quwata illa billah. Akhir zaman. Ya, penuntut ilmu akhir zaman. As-sabi'ah, pelajaran yang ketujuh. As-sabi'ah, 'ala hukmin 'ala nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam, haitsu waqa'a syirku fi hadhihi al-ummati kama akhbara sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan kepada kita salah satu dari tanda kebenaran dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau memberitakan akan ada kesyirikan pada umat beliau dan itu telah terjadi. Baik, yang ke-8. Tsamin, an-nahyu 'an at-tashabbuh bi ahli al-jahiliyyah wal yahud wan nasara illa ma dalla ad-dalil 'ala annahu min dinina. Nah, larangan menyerupai orang-orang jahiliyah, Yahudi dan Nasara dalam beragama dan paling berbahaya dalam masalah akidah dan dalam masalah ibadah. Kecuali dalil telah menunjukkan itu bagian dari agama kita. Ya. Dan para ulama menyebutkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masailul Jahiliyah, Syekh Shalal Fauzan dalam kitabnya Syarah Masailul Jahiliyah dan dalam kitabnya I'anatul Mustafid, menyebutkan bahwa mayoritas penyimpangan yang ada pada kaum muslimin, baik pada akidah, ibadah ataukah akhlak, sebabnya karena mereka ingin menyerupai kaum musyrikin, ingin menyerupai orang-orang kafir. Contohnya kuburan. Masa orang-orang Yahud Nasara saja memuliakan kuburan Nabi mereka. Mereka bangun masjid di situ. Mereka memasukkan foto-foto ulama mereka, orang-orang soleh mereka di tempat-tempat ibadah mereka, ke gereja mereka. Masa di masjid kita enggak ada? Masa kuburan wali fulan, Nabi fulan enggak kita muliakan? Masa kita kalah dengan Yahud dan Nasara? Ini sebabnya. Makanya Nabi katakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Contoh lainnya, Maulid. Para ulama menerangkan karena kaum muslimin di abad ketiga atau keempat Hijriah cemburu dengan orang-orang Nasara yang merayakan hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dengan menyatakan orang Nasara saja merayakan hari kelahiran Nabi mereka, sekalipun itu bukan bagian dari agama Nabi Isa. Masa kita kaum muslimin tidak mau merayakan hari kelahiran Nabi kita? Jangan mau kalah dong. Lagi-lagi perasaan. Yeah. Contohnya dalam masalah musik. Dalam hadis Salman Al-Farisi, ketika beliau menerangkan perjalanan dan pengorbanan beliau yang luar biasa mencari Islam, beliau menyebutkan bahwa kebiasaan Nasara dalam ibadah adalah musik. Mereka masukkan musik dalam praktek ibadah mereka, dan itu yang membuat Nabi Salman Al-Farisi tertarik berpindah dari agama Majusi ke agama Nasrani. Di masa sekarang, apakah enggak ada? Banyak kaum muslimin. Sebelum ceramah, kasidah dulu. Bahkan sebagai mereka selagi ceramah. Kalau di ceramahnya enggak keluar kasidah, masyarakat bakal pulang, enggak dengar ceramahnya. Muzikir, kasidah dulu. Atau setelah zikir, bakal ada kasidah. Itu sebab semuanya at-tasyabbuh. Ya, tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Hancurnya akhlak sebagian para pemuda masa sekarang karena tasyabbuh, ingin menyerupai orang-orang kafir. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Yang ke-9 dan itu yang terakhir. At-tasi' anna al-i'tibara fil ahkam bil ma'ani la bil asma', li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala tilbatahum ka tilbati bani Israil wa lam yaltafit ila kaunihim sammuha dhat adwab. Baik, yang menjadi patokan kita dalam menilai sesuatu adalah hakikatnya sesuatu itu, kata Syekh, bukan dengan penamaan. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika mendengar permintaan sahabat, beberapa sahabat yang baru masuk Islam, agar Nabi memberikan untuk mereka, membuatkan untuk mereka pohon keramat seperti kaum musyrikin memilikinya, Nabi langsung menyamakan permohonan mereka tersebut seperti permohonan Bani Israel kepada Nabi Musa. Padahal permintaan Bani Israel kepada Musa itu beda dengan permintaan beberapa sahabat tersebut kepada Nabi. Para sahabat meminta pohon yang dikeramatkan untuk menggantungkan senjata. Sementara permintaan Bani Israel kepada Musa adalah agar dibuatkan patung, ya, sesembahan dari seekor anak sapi atau patung selain Allah. Nabi samakan. Kenapa? Hakikatnya sama, yaitu syirik. Jelas? Ini faedah penting. Makanya jangan terkecoh dengan nama. Oleh karena ya, para ulama dalam bab fikih selalu ketika membahas sesuatu, mereka bahas dulu definisinya. Definisinya secara etimologi, definisinya secara syar'i, definisinya secara istilah, agar kita tahu hakikat itu. Mahiyatuh. Karena dengan kita mengerti hakikatnya, kita akan bisa memahami apa hukum agama terhadapnya. Jangan terkecoh dengan penamaan. Misalkan nama sekarang ini bank syariah. Ini bukan bank konvensional. Saya kerja di bank syariah. Masya Allah, indah namanya, syariah. Baik, bagaimana sistem yang berlaku pada bank tersebut? Saya pinjam 100 juta, berapa yang harus saya kembalikan? Lebih. Nah, itu namanya sama juga. Seperti orang yang buat, yang bekerja di diskotik. Saya kerjanya, Pak Ustadz, bukan di diskotik konvensional. Saya kerjanya di diskotik syariah. Tiap malam Jumat kami yasinan dulu, ya. Sebelum mereka dangdutan, dugem, mereka solawatan bareng. Sebelum pulang, solawatan bareng Pak Ustadz. Malam Jumat, kahfian, diskotik syariah. Jadi benar begitu? Ya, enggak bisa. Ya, al-ibrah bil haqa'iq, yang menjadi patokan dalam menilai sesuatu adalah hakikatnya. Baik, berikut ini ada 3 tambahan faedah. Yang pertama, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid adalah afatul jahl. Wa annal jahl awqa' fil kufri billahi la yunaji min hadzal jahl illa bita'allumil aqidah. Faedah ke-10, ini faedah tambahan. Dari hadis ini menerangkan kepada kita bahayanya kebodohan. Kebodohan dapat menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran dan tidak akan selamat dari akidah, dari kekufuran karena kebodohan kecuali dengan belajar akidah. Sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita perlu korbankan harta dan apa yang mahal dari dunia ini untuk mendapatkan ilmu, andai kata kita tidak mendapatkannya kecuali dengan mengeluarkannya. Pernah ditanyakan kepada seorang syekh di Yaman, ada seorang anak, seorang tua mengeluh kepada syekh, ya syekh, si fulan ini mau berangkat ke Yaman belajar tapi syaratnya berikan mobil dulu, dia akan menikmati mobil itu beberapa lama, setelah itu baru berangkat Yaman. Kata syekh, kalau bisa dunia ini kamu belikan untuk dia untuk mendapatkan hidayah, jual dunia ini agar dia dapat hidayah, jual kalau memang harus ya. Anda harus jual tanah yang paling strategis di suatu tempat agar anak Anda selamat akidahnya, agar dia bisa menuntut ilmu agama, jual. Dan itu tidak seberapa dibandingkan satu ayat dan satu hadis yang dia dapatkan, terlebih lagi sekian kitab ulama yang dia selesaikan dengan belajar menuntut ilmu agama. Ini harus berulang kali diingatkan, karena sebagian orang kalau untuk ilmu dunia agama pelit, masya Allah ya. Kalau lihat itu di luar, pelaku maksiat digaji cukup tinggi. Ya. Artis dangdutan, ya, artis ya konser, gajinya tinggi, luar biasa. Padahal yang mereka bawa kerusakan, maksiat, mereka memberikan keburukan buat masyarakat. Tapi digaji, dimuliakan, dijaga, diberikan pengamanan. Begitu guru Al-Quran, ya, seikhlasnya Pak Ustaz, ya, seikhlasnya dia, ya, seikhlasnya dia. Seperti ini kita memuliakan ilmu agama. Allahu musta'an. Yahya bin Ma'in disebutkan beliau memiliki warisan yang cukup banyak dari keluarganya dan semuanya beliau korbankan di jalan ilmu agama, sampai-sampai disebutkan beliau menjual sendalnya untuk menuntut ilmu agama. Imam Malik menjual atap rumahnya. Ya, sebagian riwayat disebutkan jidar, dinding rumahnya. Rumahnya beliau rela sebagian rumah bengkok. Atapnya beliau cabut, beliau jual untuk bisa menuntut ilmu agama. Kenapa kita tidak bisa? Dan untuk ilmu dunia kenapa bisa? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1 berapa tahun? 4 tahun, bahkan ada yang 6 tahun, ya. S2 lagi, S3 lagi. Berapa uang sudah kita korbankan? Subhanallah. Untuk ilmu agama, kita enggak berpikir. Kita sambil kita berpikir bagaimana agar anak saya bisa fokus belajar. Ustaz yang mengajar anak saya, dia tidak lagi berpikir dunia. Biar dia bisa fokus berdakwah untuk anak saya dan orang lain. Itu enggak terpikirkan ya, oleh sebagian orang. Oleh karenanya kayak di Saudi Arabia, ya, ilmu itu benar-benar tersebar. Kenapa? Karena ulama di sana digaji seperti menteri di Indonesia. Sebagai contoh misalkan, imam masjid, imam sholat lima waktu, walaupun dia enggak tiap hari kena jadwal imam, itu gajinya seperti gaji menteri di Indonesia. Sehingga mereka enggak punya kesibukan lagi kecuali ngafal Al-Qur'an. Makanya mereka lancar-lancar ya kalau imam sholat, kan memang enggak ada aktivitas lagi. Kalau sempat enggak lancar ya kena tegur, gajinya tinggi ya, enggak bisa beralasan ya, afwan tadi panen padi saya ke sawah, kalau enggak saya ke sawah saya enggak bisa makan, enggak bisa, udah digaji oleh pemerintah. Tapi kalau imam di Indonesia dia bacanya salah-salah enggak lancar, kita enggak bisa nuntut. Iya. Kenapa enggak lancar Pak Imam? Ya, semingguan ini anak jualan gorengan dari pagi sampai sore karena butuh uang, bulan depan istri anak melahirkan. Kita enggak bisa nyalahkan. Ya, yeah. Tapi kalau di Arab, seperti di Saudi, imam sholat yang jadwalnya mungkin 2 hari sekali atau sehari sekali, itu gajinya seperti menteri di Indonesia. Sehingga ilmu itu betul-betul tersebar di sana. Ya, bahkan tidak ada pendidikan agama yang berbayar di sana. Justru yang mau belajar ilmu agama, jangankan dosennya, mahasiswanya digaji supaya mereka fokus belajar dan tidak berpikir. Tiket pulang pergi diberikan, pulang di kitab-kitab yang ada di sana disediakan fasilitas untuk memulangkannya, diberikan haji setiap tahun. Masya Allah, luar biasa, agar ilmu ini tersebar. Nah, dan dakwah sunnah ini tidak berjalan kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala, kemudian saling bahu-membahu di antara ahlu sunnati wal jamaah. Karena dakwah sunnah bukan dakwah partai. Ya? Donasi yang ada untuk menjalankan dakwah adalah donasi yang keluar hasil dari saling bahu-membahu. Ya? Tidak ada partai yang menyuntik dana ya untuk dakwah sunnah ini. Maka kita perlu saling bahu-membahu. Nih, kita mulai dari lingkup kecil untuk anak kita sendiri misalkan. Bila perlu anak kita panggil seorang ustaz yang kita gaji khusus untuk fokus belajar anak kita sama dia, kita cuma mampu agar untuk anak kita sendiri, lakukan. Mampu lebih dari itu untuk anak di kampung-kampung tersebut, lakukan. Itu akan menjadi amal jariah kita insyaallah taala. Dan paling penting terlebih dahulu untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, barakallahu fik. Faedah yang ke-11, faedah tambahan. Kata para ulama, min anna husna dhan la yughayyir al-hukma syar'i syai'an. La haula'i lahum maqsadun hasan walakin an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'tabir maqsadahum bal ankara hadha ma annahum asayfi ma'a rasul sallallahu alaihi wasallam lil jihad. Tujuan yang baik dari orang yang melakukan kesalahan itu tidak mengubah, tidak boleh dijadikan sebab untuk mengubah hukum syar'i sedikit pun. Contohnya di sini, para sahabat yang diingkari ucapannya tersebut oleh Nabi, mereka bertujuan baik enggak sama Nabi? Tujuannya baik, datang ke bersama Nabi untuk jihad syar'i, bawa pedang. Tapi karena ucapan mereka salah, tetap Nabi katakan salah. Nabi enggak menyatakan para sahabat, jangan salahkan. Jangan bilang salah, mereka udah mau bantu kita. Ya. Beliau donatur, biar aja salah. Enggak usah bilang salah. Beliau udah bantu kita. Enggak. Ini mereka datang dengan pedang bersama Nabi di medan jihad. Salah, Nabi katakan salah. Justru Nabi katakan, "Allahu Akbar, ucapan kalian ini sama persis dengan ucapan Yahudi kepada Musa alaihi salam." Dan itu Nabi ingkari di medan tempur, bukan di kondisi yang sedang normal. Dan di tangan mereka ada pedang. Maka tidak boleh seorang beralasan tujuan dia baik. Betul, masalah tujuan dia baik itu masalah lain. Dia mendapatkan pahala di sisi Allah sesuai dengan niatnya. Ya, tetapi ucapan yang salah tetap kita katakan salah, sekalipun keluar dari mulut orang yang bertujuan baik. Ini kaidah. Nah, barakallahu fikum. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab yang ke-9 atau yang ke-8 ini, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya dengan bab setelahnya. Wallahu taala alam bisawab. Sudah putus Zoom-nya? Putus. Di sini putus. Belum, masih connecting. Lihat, connecting. Cukup aja berarti. Nanti antum tulis aja mati Zoom di sini. Ya. Baik, dengan ini kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini, karena di sini terjadi error di Zoom. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk akan disimpan oleh Akhuna Imam, dan insyaallah akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.